Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أنت يا أبا محمد اقرأ حديث ما يحب سن اجلس انت يا ابا سليمان اقرا ما يحب أحسن اجلس أنت يا أبو حمزة اقرأ Sanda barakallahu fi Idris anta abazum atas ittibalik radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu al-Bukhari wa Muslim artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu Sun barakallahu fi anta Abdullah ikra An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i taqumu ma la ya'ni rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidaklah darinya tanda melainkan Islam seorang termasuk dari darinya dari tanda melainkan Islam seorang meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat. Nah, sun. Anta ya Abu Musa. Lama su'ilat. Qalat. Kana. Qulu qul. Rawahu Muslim. Sun. Barakallahu fi. Anta, takra hadis. Kum. sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bismillah, fa inna hiya fi awwalihi wa akhirihi, falyakul bismillah awwalihi wa akhirihi." Nah, Hasan, artinya? Belum. Amsyar Tohir mana? Hah? Oh, Amsyar Tohir mana? Belum ada? Oh, iya. Teringat Amsyar Tohir tadi. Dicabut aja, orang. Biar lebih jelas. Ahsantum, barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan ala husni inayatikum bihadithin nabawi, bil hadithin nabawi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, yang tak terhingga, yang kalau kita sebutkan satu persatu tidak akan mungkin bisa, karena kita selalu bersambung dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita dijadikan talabatul ilm, dijadikan penuntut ilmu agama, orang-orang yang mau belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula anak-anak kita dimudahkan belajar agama, dimudahkan bisa membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa membaca Al-Qur'anul Karim, bisa hafal-hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an. Hadza min a'zami ni'am, yang belum tentu kebanyakan manusia bisa merasakan nikmat ini. Maka masyarul ahibba barakallahu fikum syukuri. Inna ni'mata idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Sesungguhnya kenikmatan itu kalau disyukuri akan langgeng tetap. Balzidat, bahkan bisa bertambah. Wa idza kufirat farrat, kalau dikufuri seorang tidak bersyukur akan lari nikmat tersebut. Maka sebab langgengnya kenikmatan pada diri seseorang adalah syukur. Asyukru sababul mazid. Syukur adalah sebab bertambahnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulul Salasah. Sampai kita pada ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Al-Khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Suaranya mantul mic-nya. Volumenya. Dikecilin dikit. 6. Ahsan. Jazakallah khairan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithlu al-Islam. Macam-macam ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya seperti Islam. Al-iman, demikian pula iman, wal-ihsan, dan ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan? Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah tentang kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. قال شيخ رحمه الله وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين. Tiga hal ini, tiga perkara ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan, inilah agama. Kama jaa dzalika fi ma rawahu Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim min hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, hadis ma'ruf yang biasa disebut dengan hadis Jibril. Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dengan bertubuhkan seorang laki-laki. Beliau datang dalam bentuk seorang laki-laki berpakaian yang sangat rapi. Kita baca hadisnya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama, id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadushiyab. Shadidu bayadushiyab. Ketika itu datanglah seorang laki-laki yang syadid, yang sangat putih bajunya, demikian pula sangat rapi pakaiannya. Syadid sawadis syar, demikian pula rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda kalau sedang melakukan perjalanan. Kalau di negeri Arab, apalagi negeri yang di daerahnya itu banyak padang pasir, kalau melakukan perjalanan terlihat sekali tanda-tandanya. Debu, kusut pakaiannya. Demikian pula pakaiannya tidak rapi. Kalau melakukan perjalanan terlihat sekali. Oh, ini sedang tidak mukim. Kenapa? Karena dilihat dari pakaiannya berdebu. Kena debu-debu, apalagi ketika sedang melakukan perjalanan, angin datang. Kalau angin di daerah sana yang pernah kita rasakan, yang pernah kami rasakan, tidak sama kayak angin biasa di tempat kita di sini. Angin padang pasir itu sangat berbeda dengan angin kita. Anginnya membawa debu. Anginnya membawa debu. Jadi sangat cepat pakaian kita ini kusut, kotor, kena debu, sangat cepat. Terlebih lagi perjalanan di masa itu belum ada motor, belum ada mobil. Perjalanan di masa itu masih onta, mengenakan keledai, masih mengenakan kendaraan-kendaraan yang manual, kendaraan-kendaraan yang alami, kendaraannya masih alami. Barakallahu bikum. Jadi nampak sekali ini sedang safar. Oh, ini baru pulang dari safar. Terlihat debu di tubuhnya, kemudian kusut pakaiannya, sedang safar. Nah, mereka para sahabat melihat seorang laki-laki yang pakaiannya sangat rapi, bersih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda melakukan perjalanan jauh, tidak ada, tidak terlihat. Ini kayaknya orang sini lah sepertinya. Tapi dibilang orang sini, baru lihat. Mau dibilang musafir, tidak ada tanda-tanda safarnya. Siapakah ini? Bertanya-tanya mereka para sahabat. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Seorang pun di antara kami tidak ada yang mengenalinya. Gak ada yang mengenalinya. Siapa ini? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia duduk mendekat, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula meletakkan kedua telapak tangannya ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan di sana. Benar-benar mendekat. Ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanti di akhir akan dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa dia malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sini ingin memberikan faedah kepada para sahabat. Mengajarkan kepada umat Islam adab dalam menuntut ilmu. Demikian pula menjelaskan kepada umat Islam agama Islam itu sendiri. Dengan metode pertanyaan. Nabi SAW nanti yang akan menjawab. Barakallahu fikum. Di sini faedah bagi kita semua. Boleh bertanya dengan tujuan supaya yang lain dapat faedah. Malaikat Jibril bertanya tentang perkara-perkara dalam Islam. Malaikat Jibril tentu mengetahui hal ini. Tapi dalam rangka yang lain supaya dapat faedah, akhirnya malaikat Jibril bertanya. Demikian pula di antara adab penuntut ilmu dalam belajar agama, mendekat kepada gurunya, tidak menjauh. Lihat di sini malaikat Jibril mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat, saking dekatnya lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangannya ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali. Ini keutamaan ketika seorang mendekat ke majelis ilmu, mendekat ke pengajarnya ketika belajar. Ini di antara faedah yang bisa diambil di sini. Malaikat Jibril mengajarkan kepada kita adab dalam belajar. Mendekat itu lebih afdol. Mendekat, merapat. Mendekat, merapat. Tawazza'u, merapatlah. Sebagaimana diajarkan oleh Malaikat Jibril di sini. Mengajarkan kepada kita semua faedah dalam belajar Islam. Mendekat. Jangan menjauh. Barakallahu fikum. Qala, maka kemudian dia memanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Apa itu Islam? Manggilnya ya Muhammad lagi, bukan ya Rasulullah. Biasanya kalau para sahabat, ya Rasulullah, manggilnya ya Rasulullah. Siapa ini? Heran mereka. Biasanya kalau yang manggil ya Muhammad langsung itu orang-orang badui, orang-orang dari pelosok langsung panggil nama ya Muhammad. Biasanya yang kita dapatin dari beberapa hadis, ya Muhammad langsung. Ini pakaiannya rapi. Nah itu juga kita dapat faedah juga kalau belajar pakaian rapi. Masya Allah. Pilih pakaian yang bagus. Dan memberikan faedah kepada kita semua. Untuk saya dan untuk antum dan yang mendengarkan. Ketika belajar agama, pakaiannya rapi. Lihat di sini malaikat Jibril mengajarkan kepada kita. Ini mau mengajarkan kepada umat Islam. Di antaranya adab-adab dalam belajar. Pakaiannya rapi seperti orang yang tidak sabar. Kemudian juga manggilnya ya Muhammad. Akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini Islam. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Islam dengan rukun Islam, pondasi yang ada di dalam Islam. Islam itu inilah dia. Dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Ada berapa? 5. Ini namanya rukun Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rukun Islam yang 5. Inilah Islam. Barakallahu fikum. Seorang itu dikatakan Islam tatkala dia bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia mengerjakan salat. Kemudian dia membayar zakat. Zakat yang bentuknya seperti zakat fitrah atau zakatul mal apabila sudah mencapai nisabnya. Demikian pula engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau haji bagi yang mampu. Ketika engkau mampu, engkau menunaikan haji. Berangkat haji ke Baitullah Al-Haram. Ini penjelasannya akan kita lewati nanti di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa membahas Arba'in An-Nawawiyah. Qala sadaqta, kemudian dia menjawab, benar. Benar engkau, itulah Islam. Qala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengisahkan, fa'ajibna lahu, kami heran kepada orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Qala, maka kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Engkau beriman kepada hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman. Ketika ditanya, apa itu iman? Kemudian dia menjawab lagi, qala sadaqta, benar engkau. Heran lagi mereka. Dio yang nanyo, dio pula yang jawab. Siapa ini? Bahasa kitanya. Bertanya-tanya mereka para sahabat. Siapa ini? Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab, sadaqta, engkau benar. Siapakah ini? Masih mereka bertanya-tanya para sahabat, walaupun dari sisi yang lain, mereka mendapatkan faedah, senang. Para sahabat senang, bergembira ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendapat faedah. Kemudian fa'akhbirni 'anil Islam, dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu Islam? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Apa tadi? Anak ngomong apa? Islam. Salam kamu. Jazakumullah khairan. Apa itu ihsan? Ihsan itu ini. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerik. Ini ihsan. Kemudian pula dia bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil sa'ah, kabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu sa'ah? Sa'atun artinya hari kiamat. Banyak maknanya sa'ah. Ada dia, bisa dia bermakna jam, bisa bermakna hari kiamat, bisa juga bermakna sesaat. Kalau yang di sini maknanya sa'ah, hari kiamat. Apa itu akhbirni 'anil sa'ah, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dari yang bertanya. Mereka berdua sama-sama tidak tahu kapan itu hari kiamat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti kapan terjadinya hari kiamat. Demikian pula malaikat Jibril pun mengerti kalau hal itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kalau seperti ini jawabannya, malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Ya sudah, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku apa tanda-tandanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal adata ri'asha, dan engkau melihat al-hufah, orang yang berjalan tanpa alas kaki, al-urat, seorang yang tanpa pakaian karena kekurangan pakaian, al-alah, pengembala domba, ri'asha, mengembara domba, ya tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ini di antara tanda-tandanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hari kiamat itu kapan terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Demikian pula Jibril alaihi salam tidak tahu. Tidak ada yang mengetahui terjadinya hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Maka alangkah beraninya mereka yang menentukan hari kiamat terjadi 2000 sekian, 2020 sekian. Alangkah beraninya mereka. Alangkah beraninya mereka. Nabi SAW sendiri tidak tahu kapan hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka ini terdapat bantahan kepada mereka yang menta'yin, menentukan hari kiamat terjadi hari sekian. Terjadi. Siapa mereka? Nabi SAW, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sang pencipta alam semesta, tidak mengetahui kapan terjadinya. Akan tetapi Nabi SAW mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya demikian. Barakallahu fikum. Haman talaqa falabithu maliyan. Kemudian dia berhenti sejenak. Suma, kemudian dia pergi. Falabithu maliyan. Dalam waktu yang beberapa, dalam kurun beberapa waktu, pergi dia. Suma qalali. Kemudian Nabi SAW memanggilku seraya bertanya kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, taukah engkau siapa sa'il, siapa penanya tadi? Qultu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ketika Nabi SAW masih hidup, mereka para sahabat menjawab seperti ini. Kalau ditanya Nabi SAW tidak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Tatkala Nabi SAW telah meninggal, maka kita jawab dengan Allahu a'lam saja. Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Allahu a'lam bisawab. Allah yang maha mengetahui tentang kebenarannya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Umar bin Khattab. Maka kemudian Nabi SAW mengenalkan laki-laki tersebut kepada Umar bin Khattab. Qala fa innahu Jibril. Sesungguhnya itu adalah Jibril, berwujud seorang laki-laki. Atakum, apa tujuannya Jibril datang ke situ? Apakah cuma sekedar bertanya? Kemudian ngobrol begitu supaya diketahui para sahabat, oh ini Jibril. Apa tujuannya Jibril datang ke sana? Tujuannya dijelaskan oleh Nabi SAW. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang. Tujuannya adalah Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Agama. Jadi Islam, iman, ihsan itu agama. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dari sisi mana agama? Dari sisi Nabi SAW yang mengatakan yu'allimukum dinakum. Mereka mengajarkan kepada kalian agama kalian. Agama kalian itu Islam, iman, ihsan. Barakallahu fikum. Kalau mau dijelaskan panjang lebar, panjang penjelasan. Islam, apa itu Islam? Kemudian juga Islam itu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Ada lagi syurut la ilaha illallah. Demikian pula pembatal-pembatalnya. Demikian pula maknanya. Demikian pula syahadat Muhammad Rasulullah. Panjang kalau mau dijelaskan. Salat, salat juga panjang. Kalau mau dijabarkan, hadis ini berlembar-lembar syarahnya. Penjelasannya berlembar-lembar kalau mau dijabarkan. Ini kita baca pendalilan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan tiga perkara ini adalah agama, iman, Islam dan ihsan, berdalilkan dengan ucapan Nabi SAW, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa Jibril mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Jibril alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang agama dan tentang adab dalam menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Pertama, ilmu itu didatangi. Lihat, Jibril datang kepada Nabi SAW. kemudian berpakaian yang rapi. Bahkan di antara ulama ada yang sebelum menyampaikan hadis, bersih-bersih dulu, mandi, wudu, rapi, subhanallah. Kemudian juga bertutur kata yang bagus, yang difahami. Kalau bertanya, pertanyaan yang difahami. Sebagaimana Jibril di sini memberikan faedah kepada kita. Sangat banyak faedahnya, berlembar-lembar kalau kita mau ambil faedah dari kalimat per kalimat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena beliau rawi hadis ini. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asya'a hiya dinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tiga perkara ini adalah agama. Wa dzalika annaha mutadamminatun lid-dini kullihi, kata beliau. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang demikian itu karena tiga perkara ini mengandung agama semuanya. Jadi di antara agama, di antara jenis ibadah adalah Islam, iman, dan ihsan. Dan tiga perkara ini adalah agama. Wa minhu ad-du'a, di antaranya juga adalah ad-du'a, doa. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita macam-macam ibadah. Apa saja ibadah itu? Di antaranya Islam, iman, ihsan, demikian pula doa. Sekarang kita beralih pada penjelasan doa. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang doa. Kemudian penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang doa. Kita baca satu persatu dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa saja macam-macam ibadah. Kita lewati dulu yang pertama, doa. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruni an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina dina. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berdoa. Diperintahkan untuk berdoa. Berarti di sini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan astajib lakum, akan aku kabulkan. Seorang yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Kita katakan Allah kabulkan. Doa yang dipanjatkan oleh hamba itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengabulannya salah satu dari tiga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma an yu'ajjal, ada kalanya disegerakan. Ya berdoa, ya Allah, berilah aku kesembuhan. Alhamdulillah sembuh. Disegerakan, langsung dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya dihindarkan dari mara bahaya. Yang tadinya dia akan tertumpur busur sana, karena dia banyak berdoa, jadi selamat. Dihindarkan dari mara bahaya disebabkan doanya. Wa imma an yu'akhkhar ila yaumil qiyamah. Ada kalanya diakhirkan sampai hari kiamat. Dia mendapatkan hasilnya di hari kiamat. Menuai hasilnya di hari kiamat. Jadi tidak akan rugi sedikit pun orang yang berdoa. Jadi misalkan antum berdoa, belum melihat dampak dari doaku, belum melihat apakah terkabul atau tidak. Jangan katakan tidak terkabul doanya. Nabi SAW mengatakan, terkabulnya itu salah satu dari tiga. Ada kalanya disegerakan, ada kalanya ditunda, ada kalanya dihindarkan dari marah. Jadi orang yang berdoa itu enggak akan rugi. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi hamba yang jauh, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna 'ibadati orang-orang yang menyombongkan diri kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhilin. Allah marah. Allah masukkan mereka semua ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Banyak-banyak berdoa, masyaallah, barakallahu fikum. Silahul mukmin, senjata orang-orang mukmin, doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sujud, di waktu ba'dal asr yaumul jum'ah, di hari Jumat. Demikian pula bainal adzan wal iqamah dan waktu-waktu lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Akan tetapi ya, sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilakukan dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak dilakukan dengan tuntunan yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya pembahasan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.